Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Berbapak, para ibu, saderengipun ngaji rikam dan amalan rebu wekasan saking lembaga takmir masjid Indonesia diimpun oleh Muhammad Soleh Qasim, niki Kiai Haji Muhammad Soleh Qasim saking ngelom sepanjang Ketua Lembaga Takmir Masjid Indonesia Cabang Sidoarjo. Niki dikutip oleh Pustaka Al-Muhibbin. Amalane Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Al-Qudsi. Kula waca mawon. Pengantar penghimpun. Bismillahirrahmanirrahim. Safarul Khair merupakan salah satu bulan Qomariyah. Di bulan Safar ini banyak saudara-saudara kita umat Islam melakukan amaliyah-amaliyah khusus. Mereka melakukan itu semenjak bertahun-tahun atas bimbingan ulama sholihin untuk memperoleh keselamatan lahir batin. Para kasyafin, wong sing atine kebuka saged ningali barang gaib, arif billah minas sholihin, wong sing ma'rifat maring Allah, menyebutkan bahwa dalam bulan Safar ini Allah menurunkan musibah atau petaka di bumi. Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Al-Qudsi, seorang guru besar dan imam besar di Masjidil Haram tahun 1234 sampai 1280 Hijrah. Dalam kitab Kanzun Najah Wasurur bil ad'iyah allati tasrahu sudur, menyebutkan bahwasanya pada bulan Safar, khususnya pada hari Rabu terakhir, Allah menurunkan balak yang agung, tidak kurang dari 320.000 macam balak, petaka, untuk tahun itu diturunkan pada hari Rabu terakhir, bulan Safar. Demikian ini juga diterangkan dalam risalah amaliyah taklif Al-Qushairi Hamzah Ibnul Amin Martapura, menukil dari kitab Fawaidul Ukhrawiyah dan kitab Tahliqah. Ugi tengeriki enten kutipan malih sake kitab Fathul Muluk Al-Majid Linaf'il Abid karangan Al-Alim Al-Alam Masih Ahmad Ad-Dairobi imbadan dirbukne teng riki kitabe kula butuhane. Ki sendangno masalah balak semonten niku. Beliau mengajak kita agar senantiasa berdoa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang selamat dan musibah selalu ada dan pasti ada. Takdir Allah pasti terjadi. Tetapi berdoa kepada Zat yang Maha menentukan takdir, yakni Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan takdir. Di tengah terjadinya berbagai musibah dan petaka yang kita alami di dunia fana ini, berdoa menjadi bagian yang penting. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daleman Sidoarjo Sapar 1429 Hijrah Al-Fakir ila Rahmati Rabbi Muhammad Soleh Qasim M.Si. Bapak niki sambut didaraken semenjak 1429. Saat niki 1433. Berarti pun 4 tahun. Amalan 1. Rabu terakhir bulan Syawal, bulan Sofar. 1. Melakukan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu gak ada jenenge. Tahiyat al-masjid enten jenenge. Sholat terawih ada jenenge. Qobliyah ada jenenge. Nek sholat-sholat mutlak itu usolli rakaata ini sunatan lillahi ta'ala. Usolli rakaata ini sunatan lillahi ta'ala. Kano jenenge 4 rakaat niat mohon keselamatan. Tapi ning jerone salat gak niat mohon keselamatan, ya lillahi ta'ala. 2 setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Kausar 17 kali tiap-tiap rakaat. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar. Surat Ikhlas 5 kali kul huwallahu ahad. Surat Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tiap-tiap rakaat. 3 membaca surat Yasin. Ketika sampai pada ayat Salamu Qolamir Rabbir Rahim dibaca 313 kali. Salamu Qolamir Rabbir Rahim, Salamu Qolamir Rabbir Rahim 313 kali terus diterusno sampai khatam surat Yasin. Membaca surat Munziat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 5 kemudian membaca doa Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Yang istri ingkang kula bagi dek dinten Ahad iku dungane nderek niki. Soale asline kata sing salah harokat, soale salah tulisan. Ya azizu ya man dallat li izzatika jami'u khalqik. idfini min jami khalqik, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mufaddilu, ya munimu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi. Akhihi ku Husain, jaddihi ku Kanjeng Nabi, abihi ku Sayyidina Ali. Ikini syarohadal yaumi wa ma yang zilu fi ya kafi wasayak fi ta'umullahu wa wassami'ul alim. Bahasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lakoni sholat piyambak-piyambak mboten berjamaah. Piyambak-piyambak dene bareng mboten napa-napa tapi mboten jamaah. Dene dungane mengke saged enten sing imami lajeng sanese amin niki. Nek kapan diwaca dhewe kados niki, Allahumma inni as'aluka bi asmaikal husna. Tapi nek ngimami Allahumma inna nas'aluka bi asmaikal husna. Wabi kalimatika tammati wabi hurmati nabiyika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Antah fadoni nek dadi imam, antah fadona wa antu afiyani nek dadi imam, wa antu afiyana mimbalahika. Ya Rabbi al-balaya, ya mufarijal ham, wa ya kasifal ghom, iksif anni. Nek dadi imam, iksif anna. Ma kutiba alaina, nek dadi imam. Bihadhi sanati min hammin au ghommin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'i sayahat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubaliguna biha qasal ayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Selamat niki sing disikmu diwaca ping telu dalam doa niku diwaca malih. Allahumma syrif anna sarroma yang zilu minas sama bama yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Tulisan Latin niki terjemah. Terjemahe doa sing aku arep iki. Lajeng nomor kalih alamal yang kedua, menulis ayat di bawah ini, di atas piring atau mangkok atau lengser dengan tinta yang mudah luntur, apa sepidol napa-napa sing gampang luntur, kemudian diberi air lalu diminum. Jadi iki sing ditulis salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun ala muhyim fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin. Ngeten tulisane teng Quran. Asrine mboten disambung, Ilyasin disambung. Tulisane teng Quran asrine salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Saking kitab Kanzun Najah halaman 29. Iki ditulis ya, sabadane amalan niku wau ditulis dan meper, tulis batu ditulis, lajeng disukani toyo, tulisannya dilebur, lajeng toyane niki diminum. Kalau nanti mondok Nganjuk, daerah Nganjuk, pondok ini jenenge Selorejo. Kene Abu Amar, ya Abu Amar. Kabar bubekasan nggih ngeten iki ditulis santi-santi dikokon ngombe. Terus banyu turahane dicemplungno sumur. Nggih. Cemplung sumur. Saniki nyemplungno sumur angel wong sumur bur. Nggih. Napa cemplungno jeding napa terus pundi? Ih amalan ye bulan Sapar. Ih amalan singkatus ngeten iki nggih mesti khilaf Bapak. Ulama-ulama niki nggih khilaf. Ono sing ngarani oleh, ono sing ngarani ora. Tapi sing kathah nggih maswani kenging. Wah niki sing ngedana nggih lembaga Takmir Masjid Indonesia. Kitab beberapa kitab sing rano sing biasane khilaf niku nek kanggo jamaah iku sing khilaf soale salat sing kanggo jamaah niku sing masruhah niku salat fardu, salat Jumat, salat Raweh, salat witir Ramadan, salat istisqa, salat kerahong. Niku sing masruhah sing dilakono jamaah. Wonten kitab Abwabul Faraj sing ditulis kalian Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani dengan itu diterangkan di sholatul lel dan berjamaah bikening, sholat tasbih dan berjamaah bikening, sholat hajat dan berjamaah bikening, sholat tobat dan berjamaah bikening. Derek-derek sing nate umroh Ramadan wonten Mekah, umroh Ramadan teng Mekah teng Madinah. Iku badane sholat traweh nek pun tanggal kali dosa munggah sampai riyono. Iku mesti dagu enten sholat lel. Sholat lel napa? Sholate 10 rakaat limang salaman ditambahi sholat witir. Dalu niku. Niku nggih tamal jamaah maca niki banter mocote surat nggih nggih banter nggih para Bapak nggih dadi niki pomone nggih bareng nggih sakete nggih mboten usah jamaah mboten usah jamaah piyambak-piyambak mungkin dungane mawon nggih jamaah para Bapak ngeten mawon edaran saking Lembaga Takmir Masjid Indonesia. Wonten kitab niki Fathul Muluk Al-Majid Linafil Abid karangane Al-Alim Al-Alamah Asy Ahmad Ad-Dairobi niki ngenten keterangane mesami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha layna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. kubiru, mutiara indah, aduratun nafisah, halaman 19. Niki keterangan saking Al-Arif Billah Asyih Zaruk An-Nafasi Al-Fasi Al-Fasi ingkang wafat tahun 899 Hijrah. Niki kula kutip keterangane kula alih dalam bahasa Indonesia. Manusia dalam iktimat, iktimat itu gandulan, ada tiga macam. Satu, orang yang bertambah harapannya sebab melakukan amal. Dan berkurang harapannya sebab melakukan kesalahan. Ini dikarenakan ia merasa bahwa keberhasilannya dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan itu sebab amal. Sedangkan ketidakberhasilannya sebab kesalahan. Orang yang seperti ini adalah bersandar atau beriktimat pada kekuatan amalnya untuk memperoleh apa yang dimaksudkan. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makom atau kedudukan atau derajat orang ini adalah at-tahakkuk fil Islam atau makomu haqiqatil Islam. Bapak, tiang niku nek merasa keberhasilannya sebab amal. Iku nek pinuju amale kathah yang baik harapane tinggi. Harapannya tinggi, harapannya bertambah-tambah. Tapi nek pinuju lakoni salah, lakoni dosa, harapannya turun. Harapannya berkurang. Harapan apa? Harapan wong iku nek wong ahli syariat kula baleni harapane slamet neraka masuk surga. Nek kabane wong ahli thariqah harapane wusul ilallah. Kabane wong ahli hakikat harapannya asidku fil ubudiyah. Pengen temenan oleh dadi kawulane Allah. Pengen saged memenuhi hak-hake Allah. Niki ne wong ahli hakikat. Tiang-tiang tigo niki. Kalau untuk memperoleh harapannya iku rumangsa sebabe amal. Iku sebabe amal. Apa untuk mencapai surga? Apa untuk mencapai makrifat Allah? Apa untuk mencapai supaya asyidku fil ubudiyah? Niki nek rumongso sebab amal, niki akhirnya gandulan amali. Gandulan amali. Harapannya besar kalau memang dia beramal. Tapi kapan yang lakoni salah, lakoni dosa, harapannya turun. Nah, tiang sing koyo ngeten niki sebabe piyambake nggunakaken ayat wal tangdur nafsun maqaddamat liyot. Supaya wong perhatikan, memperhatikan amale untuk akhirat besok. Nah, iki ayat niki cara lahire niki keberhasilan besok niku adalah dikarenakan amalnya. Kalau bapak tiang sing dumugi ngriki niki makome hakikatul Islam. Hakikatul Islam. Ning mboten sekedar amal dan tek mboten. Wong kapane wis dumugi derajat hakikatul Islam niki mboten saged ninggal amal, mboten saged. Mboten nate teledur. Buh niku salate, buh salate fardu, buh salat qobliyah ba'diyah, buh jamaahe, buh maca Qur'ane, buh napane, buh mboten saged teledur. Nek kadang-kadang yang lakoni, kadang ora, niku dereng saged dumugi hakikatul Islam dereng saged. Dadi wong derajate wis tekan hakikatul Islam, niki mboten mampu ninggalno amal, mboten mampu. Artine mboten saged teledo. Lalu bapak, amai dewi tekan durung si adoh. Kadang jamaah yo, kadang yo ora, ngaji kadang buddha, kadang yo ora, maca Quran kadang yo, kadang yo ora, lakoni dalail kadang dilakoni, kadang yo ora. Kapan sih koyo ngeten dereng saged dumugi hakikatul Islam pasti dereng. Kedua, orang yang bertambah syukurnya sebab melakukan amal dan bertambah pengungsiannya atau berlindungnya pada Allah Subhanahu wa taala sebab melakukan kesalahan atau dosa. Ini dikarenakan ia merasa bahwa ia mendapatkan anugerah Allah ketika beramal dan harus berlari kepada Allah ketika melakukan kesalahan atau dosa. Bapak-bapak sing nomor loro tiyang niku nek nglakoni amal niku syukur pengkusi Allah. Berkah merupakan amale piyambake hanya anugerah dari Allah. Boten keluar dari kekuatannya, boten keluar saking dayanya boten. Contohnya kaya kita niki, alhamdulillah kok saged ngaji terus. Alhamdulillah jamaah ora tinggal. Alhamdulillah qobliyah ba'diyah enggak ditinggal. Alhamdulillah sholat dalu boten ditinggal. Sholat witire enggak ditinggal. Alhamdulillah sholat duhane yo gak tau keri. Loh bapak, nek saged nglakoni kados niki kabeh syukur ning Gusti Allah, kono amalan-amalane ku sejatine menganugerahi Allah. Mboten dari dayanya, mboten dari kekuatannya. Mulane syukur teng Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek upamane kok sampai ngelakoni dosa. Lakoni dosa. Kadang para bapak, wong ora duwe niat ngelakoni dosa, ternyata terjatuh di dalam dosa. Niku enten. Sak temene gak niat ngelakoni dosa, ternyata terjatuh dalam dosa. Upamane badhe budal ngaji, ngeten iki. Berarti budal ngaji. Wis budal, wis niate badhe ngaji. Iku lak niate apik. Lur dalah teng dalan ku petuk pajar. Wis suwe gak tau petuk. Bolak-balik bal bel. Yo nyambung bere tapi gak tau petuk. Suatu saat budal ngaji kepapak ambe pacar. Kira-kira budal ngaji apa nuruti pacar? Nah, bro bapak niki jenenge ngelakoni dosa padahal gak ada niat. Akhirnya terjatuh pada dosa. Bro bapak, kapan nih koyok ini dosa unti? Tambah lari kepada Allah mohon ampun, mohon maaf. Dadi wong nek wedi datang Gusti Allah tambah nyedek. Jadi ambek wedi ambek macan. Nek wedi macan melayu. Wedi ambek hantu melayu. Wedi ambek kire melayu. Tapi ini waktu diambil Gusti Allah tambah nyedek. Ora kok melayu. Itu tandanya waktu diambil Gusti Allah. Waktu diambil Gusti Allah aku ya tambah nyedek. Cinta ning Allah ya tambahnya nyedek. Jadi wong enten. Nek kapang lakon itu. So tambah nyedek dengan Gusti Allah. Nah wong sing koyok ngeten ini mboten gandulan amal. Sing digandoli namung fandoli Gusti Allah. Tak temennya aku gak niat dosa iku. Lah kok yo dilalah aku kecemplung dosa. Mulane terus getun. Mari getun terus ngerasa ino. Mari ngerasa ino terus ngerasa pekir. Ngerasa pekir ngerasa butuh ning ampunane Gusti Allah. Niki para bapak, wong mboten gandulan tengene amal. Gandulan teng fadhole Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyibun Athaillah Sakandari dawuh, maksiatun aurasat dzullan baqtiqaron khairun min taatin aurafat aizan wastikbaro. Nglakoni maksiat tapi malah dadiakno ngerasa ino. Dadiakno ngerasa fakir. Fakir ku tegesi banget butuhwe. Ning ampunane Allah. Banget butuhwe. Ning pertolongane Gusti Allah. Iku luwe bagus katimbang lakoni ibadah. Tapi dadiakno ngerasa luhur. Dadiakno ngerasa sumbung. Bro bapak, pirang-pirang wong tambah pinter, tambah rumangsa luhur. Wong tambah pinter, tambah rumangsa gedhe. Niki naudzubillah min dzalik. Mulai sak temene wong kune tambah alim, tambah tawadhu'e. Wong kapare tambah alim, tambah kesopanane. Tapi ini uangku tambah alime, tambah rumongso mulyo. Tambah alime, tambah rumongso gede. Niki para bapak, isi api maksiat. Lu api maksiat, sing dadiana ngeroso ino, ngeroso butuh pengampunan nih Gusti Allah. Para bapak, anggi sampean wis dadi dai, tukang pidato ning podium. Apa meneh sampai kondang kalau kok terkenal. Niki mboten mesti apik, niki mboten mesti. Mboten mesti. Walim pinter ceramai bagus terkenal. Tapi rumangsa dirinya mulia. Rumangsa dirinya sumbung. Bapak bapak, niki isi apik ngelakoni maksiat. Sing maksiatin dadi ana ngerasa ino, ngerasa butuh pertolongane Allah. Ngerasa butuh pengampunane Gusti Allah. Nah niki sing nomor loro niki. Dadi nek piyambake niku kok beramal kok bisa aktif syukur ning Gusti Allah, mergo rumangsa oleh anugerah saking Allah. Tapi nek nglakoni dosa, piyambake tambah nyedhek ning ngene Gusti Allah, nggih, tambah butuh ning ngene Gusti Allah, butuh pengampunane Allah. Butuh pertolongane Gusti Allah. Dadi wong sing nomor loro niki mboten gandulan amal. Orang yang seperti ini adalah bersandar, beriktimat pada fadl atau anugerah Allah. Dia akan selalu kembali kepada Allah di waktu suka dengan memuji dan bersyukur kepadanya. Juga di waktu duka dengan menampakkan kebutuhan dan kefakirannya kepada Allah. Dalam firman Allah, "Bama bikum min nikmatin faminallah, thumma idza massakum ad-durru fa-ilaihi taj'alun." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemadorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Makom atau kedudukan derajat orang ini adalah tahakkuk fil iman atau makomu hakikatil iman. Tiga, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menggelisahkan pada dirinya apapun yang telah ditentukan Allah untuknya. Bahkan ia hanya merasa tenang dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Maka harapannya tidak pernah bertambah dengan alasan apapun, dan tidak pernah berkurang dengan sebab apapun, karena ia hanya memandang bagiannya yang telah ditentukan di zaman azali dan memenuhi hak kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengamalkan firman Allah, "Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'ab." Bapak, wong sing nomor telu iki yang sempun tenggelam tengene tauhid. Tenggelam tengene tauhid. Si wong sing tenggelam teng tauhid niku namun pasrah. Pasrah niku tafwid. Enten pasrah niku jenenge taslim. Pasrah taslim winginane sampun kula aturaken panjenengan contone kadosene Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nalika Nabi Ibrahim alaihi salam diuncalaken teng tengah-tengah geni sing geni niku saalun-alun penuh. Nabi Ibrahim diuncano ceblok teng tengah-tengah. Disambangi malaikat Jibril. "Ibrahim, dalam kondisi seperti ini kamu enggak punya hajat. Kula nggih gadah hajat tapi mboten teng jenengan." Nah, nang sinten? Gusti Allah. Lene hajat ning Gusti Allah yo nyuwuno ning Gusti Allah, mboten Allah mun pirsa. Allah mun pirsa kok nyaduk-nyaduk, mboten mboten nyaduk. Niki para bapak wong sing wis pasrah. Dadi mun donga mun mboten, nggih, jaluk-jaluk mun mboten nengene Gusti Allah. Wis pasrah apa sing didadekno teng awake. Bapak Nabi Allah Musa alaihissalam. niku matur teng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula pengen sumerep waline jenengan. Musa nek pengen weruh waliku kene munggah lembah yang hijau, terus munggah gunung, terus mudun. Kene awak mudun ke petuk guwa. Ning jero guwa kuno ana waliku. Terus Nabi Musa menelusuri lembah, naik gunung, terus turun. Nalika Nabi Musa mudun, iki Nabi Musa niki petuk tiang pun lumbruk koyok daging. Ditangani pun boten enten krana pun protol kena penyakit lepra. Lajeng sukune niki nggih pun protol kena penyakit lepra. Awake kudu pangan set dilenge kumbang. Lho piyambake niku lho alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lho Bapak, Nabi Musa wis takon kondisi sampean wis koyok ngene. Kok isi alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai Musa, sampean kok roh nek jenengku Musa. Anu kula ndonga. Nggih, kula pengen petuk kalian Musa, mabine Allah. Nggih. Akhire dengan mriki niki mesti Musa. Sampean dalam kondisi kaya ngeten sing ladeni sinten? Sing ladeni anak kula. Anak kula benenjing niki ngriki beto nggih tumbuh-tumbuhan gegudungan dibeto kangge ngladosi kula. Nah, putane jenengan teng pundi? Teng jarah ngriku. Ora Bapak akhirnya Nabi Musa king goleki akhire petuk anake. Petuk anak itu jubule anake ganteng digambarno kaya bulan purnama. Lagi omong-omongan bi anake enten serigala mudun ke gunung, anake diterkam serigala mati. Masyaallah. Akhirnya Nabi Musa balik teng bapake. Teng bapake. Bareng balik teng bapake diceritakno. Alhamdulillah. Aku menduga anakku iku mure panjang sak badane kula pecah. Ternyata kok anak kula dipundhut kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Bergoten nggih, yang baik pecah pisan. Nggih. Lho kaya ngoten para bapak wong nek wis pasrah ning Gusti Allah. Nggih, pasrah. Mboten enten rasa susah, mboten enten. Wong anak iku titipan banjur dijaluk mek Gusti Allah. Alhamdulillah. Nggih. Awake niku sing dicoba Allah, sing tujuh dudu imane. Wong nek dicoba imane berat. Napa coba iman? Imane krowok. Mergo napa? Nglakone dosa. Imane krowok mergo apa? Kewajiban sok ditinggal. Imane krowok sebab apa? Sebab ibadah sembrono. Iku jenenge iman iku krowok. Lho Bapak, iman iku pangpangane kuwatah. Nggih. Maca syahadat termasuk iman. Nggih. Salat jamaah termasuk iman. Golek ilmu termasuk iman. Sedekah termasuk iman. Nggih. Akhlak budi termasuk iman. Niki jumlahe pang-pang iman iki mboten kurang saking 77 cabang. Nggih. Tapi niki sampai krotol jenenge sing dicoba iman. Nggih. Jamaah protol berarti imane kena cupu. Sedekah protol berarti imane kena cupu. Zakati protol berarti imane kena cupu. Bapak Bapak, enten tigang ayat. Niki mengandung hal yang sepasang-sepasang. Niku nek dilakoni sitok liyane mboten, mboten badhe diterima kalih Gusti Allah. Nomor siji, ati ummuha wa ati ur-rasul. Tato kuwi kabeh ning Gusti Allah ya tato sira kabeh ning Rasulullah. Tato. Niki tiyang nek teng Gusti Allah taat tapi Rasul mboten. Utawa dateng Rasul taat tapi teng Allah mboten. Niki mboten badhe diterima. Nggih. Loro sepasang kudu kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Wong-wong sing beriman, tegakkanlah sholat dan berikanlah zakat. Sholat ambil zakat niki sepasang. Tuh Bapak, wadah banget wong-wonge dhewe nek sholati sregep tapi zakate ora. Niki mboten diterima kali Gusti Allah. Sholat sregep tapi zakate ora. Utowo zakate sregep tapi sholate ora. Iki mboten diterima kali Gusti Allah. Nek bab zakat niku sing ati-ati. Napa zakat niku emas, napa zakat niku dagangan, napa zakat niku panenan. Berbapak napa zakat niku uang sing dideleh rekening nika perlu berputar satu tahun kudu dizakati. Kudu dizakati. Di sholati sergep tapi zakat beten. Utomo zakat sergep sholati beten. Nggak akan diterima oleh Allah. Senomotelu anis gurli wali wali daik. Syukuro siro maring ingsun lan syukuro maring wong tuwa loro ira. Dateng Gusti Allah ibadah apik tapi wong tuwa wani. Dateng Gusti Allah salate apik, ngajine apik tapi ning wong tuwa nglarakno ati. Iku mboten diterima loro Bapak. Nek bocah-bocah pondok iku aja sok wani ning wong tuwa. Sembarang dikirim, sangu dikirim, mau dikirim. Ini wong tua bentak-bentak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anis kurli wali-wali. Ini sampai kangge Nabi dawuh. Salah satun haramallahu alaihim al-jannah. Ono wong telu dihalang-halangi Allah masuk surga. Wong teluku apa telu gulungan. Mboten telu ndil. Mboten tiga orang tok. Mboten tapi tiga gulungan. Nomor siji. Akul walidin. Nggih. Wong sing larakno. Atil wong tuwa loro. Sing larakno atine wong tuwa loro. Estu nggih, sing terjadi teng masyarakat iki lho. Dumeh sugih wong tuane dianggep kaya buruh. Nggih. Wong tuane kanggo nyaponi latar. Wong tuane kanggo nadang, wong tuane kon umbah-umbah popok, kon gendongi putu, masyaallah. Iki wong tuwa apa buruh? Iki para bapak. Biyen niku sampe ana terjadi jenenge alkomah. Nggih. Bojone kumpul mbek wong tuwane. Wong lanang kumpul mbek mboke, kumpul mbek bojone. Iki mboke mbek bojone iku sering gak cocok. Tengah-tengah kita gak sering ngoten, Bu. Bojone ambek mae ora cocok. Suatu saat mae mbek bojone tukaran. Mae dikeplak. Sing dibela ku bojone mboten mae. Akhire para bapak bareng arepe mati padahal komaku ahli poso, ahli jamaah, ahli ngaji, ahli sedekah. Arepe mati ku dituntun syahadat mboten saged. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhire kanjeng Nabi nggih diaturi ya Rasulullah al-komah desundi. Dituntun syahadat mboten saged, dituntun la ilaha illallah mboten saged ya Rasulullah. Wis takonono sebabe apa? Nggih. Wis dikandakno mbek bojone. Apik ibadah apik, jamaah apik, sembarang apik. Lho kesalahane apa? Ngepelak ibu akhirnya ibu celuk ane ibu celuk dan diceluk apa bu sampean kok gak ngapura anak terus mundi ya Rasul kula dikeplak anak kula bila bujuni wani ki dikeplak sing ngaji krungokno hati-hati lho. Niki sering terjadi nek tukaran sing dibela bojone. Nggih. Mae kadang diusir. Nggih. Masyaallah. Mosok sampean mboten gelem, Bu, ngapura anake? Mboten ya Rasulullah, mboten. Sakit ati kula. Wis kana sahabat golekna kono, golekna kayu, golek kayu. Kangge napa ya Rasul? Takone ibuke, tangi ngobong anakmu. Tak obongi anak. Ya. Katimbang besok diobongi robot tak obongi neng kene. Ya Rasul, kula mboten tega ya Rasul. Nggih masuk anak kula niku nyakiti ati kula, kula mboten tega nek sampeyan obong teng arep kula. Lah nek ora tega ya sepurane nggih pun Rasul sekseni bumi langit tak sepuro anak kula. Barang ibu gelemune ngono para bapak, anake nembe saged maca syahadat. Dadi pecah saged la ilaha illallah. Masyaallah. Buh niki lho nggih. Dosane menyakiti orang tua. Lan sampe kanjeng Nabi dawuh, dihalangi Allah masuk surga, pertama akul walidah. Wong sing larakno atine wong tuwa loro. Wa mutminul khamri sing nomor loro wong sing minum narkoba terus menerus tegese orang kang tobat nggih minum narkoba menggunakan narkoba asale minuman keras nggih saiki berkembang narkoba mboten minuman keras kok macam-macam. Niki nek sampai ora tobat sampai mati dihalang Allah masuk surga. Sing nomor telu dayus. Wadayusu dayus. Dayus iku asline kepala rumah tangga yang mempersilahkan laki-laki lain berhubungan dengan wanita di rumahnya. Hati-hati niki. Kadang-kadang enten bocah lanang mara teng omah jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kula niki koncone sekolah putri jenengan. Teng pundi, Nak? Napa teng Kyai, napa teng Kundar, napa teng pundi ngakune kanca. Napa teng SMA? Ya monggo-monggo Nak, monggo niki. Anak kula teng rumah sekicaken nggih Mak kula tinggal teng pasar. Ya niki jenenge Dayus niku. Hati-hati nih, enggak masuk surga. Bro, Bapak, kadang-kadang anaknya dicurno, dijadulin mbek kancane lanang, dicurno. Kedawe sinten Habib Jamal bin Toha layyoto duwe bojo wayu ditumpak nojek. Iki termasuk dayus iki. Nempak ojek kan mepet to, Pak. Lah tumpak nojek kok nggih, kendaraan Jombang Mojokerto numpak ojek. Dijak mampir yang tebu-tebu piye. Masamu, iki termasuk dayus. Numpak len ya, numpak len kan akeh kancane. Nggih. Ecepe numpak ojek. Apa yang numpak ojek sing ngarep sing nyetir nggih sing tengah bojone mburi nek cah lanang maneh nggih tambah nuwemen iki Pak mulai sing hati-hati anak wedok sekolah ya dijemput dhewe wong tuane pokoke njemput kakange lho kok diserahno kancane kok ngeturno muleh lah iki iki jenenge dayus. Nah, para bapak. Iki lanjutan sing sing atos-atos. Para bapak, niku sing nomor 3, kula balik sing nomor 3. Wong pun pasrah tengene Gusti Allah. Enten tiyang jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku piyambake merangi nafsu niku lho masyaallah. Merangi nafsu. Piyambake ku nafsune pengen drima. Nafsu niku pengen drima. Pengen drima ora bisa mayang. Sesuk wae. Sesuk nagih nafsune. Aku pengen delimo, weno delimo. Nagih terus kudu para bapak, kepengin niku. Kadang nanti mboten kepengin-kepengin. Kadang kepengin bakso, bakso nuklir. Mepengin bakso mama. Ada pengen nopo, tahu campur Lamongan. Kepengen jari kok enak, kepengen iku jenenge nafsu nuntut. Kepengen niku, iku jenenge syahwat. Kepengen niku nafsu nuntut. Kalau Ibrahim Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas niku rencange Syekh Abdul Qasim Al-Junayd. Tapi sedane luwih dhisik. Nek Ibrahim Al-Khawas niku sedane 291. Nek Syekh Junayd sedane 297. Ibrahim Al-Khawas niku sing dawuh dawaul qalbi khamsatun tambah niati kono 5. Nggih. Nomor 1 tilawatul Quran ditadabburil makna. Nggih. Maca Quran ambek angen-angen maknane. Basaniyatu qolaul batni weteng luwe. Nomor 3 salatul lail, salat bengi. Nomor 4 at-tadarru'u sahur. Tadoroku DPDP waktu sahur. DPDP nangis dengan Allah waktu sahur. Lanjut nomor 5 subatu solihin. Kekancan wong sing soleh. Sing dawuh niku iki Ibrahim Al-Khawas niki. Rencange Syekh Junayd. Sedane luwih dhisik. Terus ini akhirnya diterjemah kali Mbah Munang. Mbah Munang jenenge Makhdum Ibrahim, sing dawuhne ku Ibrahim Al-Khawas. Tahu nomor siji tilawatul Quran ditadabburi makna. Maca Quran ampe angen-angen maknane. Nomor loro ikhlaul batni weteng luwe. Nomor telu salatul lail, salat wengi. Nomor papat at-tadarruk DPDP pisahan waktu sahur. Nomor limo subhatu sholihin. Kekancan wong sing saleh. Iku iso nambani api. Ati atos, ati peteng, ati takabur, ati nopo. Ati sing penyakitan iku tambane limo niki. Diterjemah kali Mbah Munang, tombo ati iku limo sakwernane maca Al-Qur'an angen-angen sakmaknane kapindune kudu weteng ingkang luwe kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping patih sholat wengi lakonono kaping limo wong kang soleh umpulo salah swijine sapa bisa ang lakoni ing sa'Allah Gusti Allah ngijabai. Nah ini kisah terjemahaniku Wali Makhdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Para Bapak Ibrahim Al-Khawas niku leh merangi nafsu niku, masya Allah. Mengpengin glimo, iku disemayani sesuk wae. Bantekan sesuk pengin maneh, iki berarti nafsu nuntut. Nuntut. Nah terus disemayani sesuk wae. Sesuk maneh nuntut maneh, semayani sesuk wae. Lae pipik pengen sate sesuk wae ngono ya. Pengen sate maneh sesuk wae. Masyaallah. Nyemayani sesuk ku sampe 20 tahun. Gak dituruti, mau pengen glimo. Masyaallah. Sesuk wae. Akhir nafsu ini kipure. Oh jaluk kelima gambok wayu wis aku mah nek bocah ibadah. Nafsu niku dijak ibadah niku mah. Kok para bapak semangat niku nafsu. Nek nafsu semangat ibadah iku berarti nafsu sing wis ditaklukno ampe akal. Ditaklukno ampe akale sing barengan ampe agama, ampe iman. Iku semangat. Jangan semangat ngaji ini ku bikin nafsu pak. Nafsu yang mesti kalah no ambia akal. Ya disertai dengan iman, dengan agama. Semangat. Nafsu ini pure hilang semangat deh. Ya wis toh, lumayan. Kono liwat alasmu nih pedok wedrimo. Lewat pak, lewat awas. Lah, aku pedok temenan, wedlimo. Wah ini pun dadi. Akhirnya dituruti metik sitok. Bar metik sitok dipecah rasane kejut jere nafsu moh kejut ngene kok. Kira-kira jangan rek mangan pelempas kecut kan diterusno apa dibuang. Niku nek muni kecut niku berarti nafsu niku, nafsu. Nek nafsu ku wis kalah, ora ana bedane kecut mek manis ku gak ana bedane. Nek jangan dimasakno sing wetu. Apa ora ngasin. Ngono sing muni ku apa iku? Nafsu. Kepedesan bu. Nanti kanjeng Nabi ku nek dahar nek ngepasi gak cocok yes mentel ditinggal. Mboten mboten ngelokno mboten. Nah, para Pak metik malih grima niku. Dipecah kecut malih. Jere nafsu moh kecut sampai metik ping papat. Kecut terus. Wis kene engko golek sing legi kana ning pasar. Ning pasar iku enten kemah ngono. Ngarep niku dodolan delima. Pak enten Pak delima sing manis, Pak. Nggih, niki manis. Dibeto dipecah kecut malih. Pak kecut, Pak. Ibrahim sing mare kecut ki soalé awakmu nuruti nafsumu. Kulo niki pun 40 tahun ora iso bedano delima kecut tembe delima sing manis kaya iso bedano. Ana saking bedane iki kecut iki manis iku nafsumu. Senajan sampean duwe delima sing wis tuwek sing wis manis mestine sampean pecah mesti dadi kecut. Niku soalé sampean nuruti nafsu. Pada wis 20 tahun Pak. Tak dituruti. Nah, iku golek dimu manis iku jenenge nuruti nafsu. Wis akhire geblak semaput Ibrahim Al-Khumas. Masya Allah. Dadi aku iki isih kalah pek nafsu. Terus melampah petuk wong gumletak kados niku wae. Kados iku kados wali sing pedhok Nabi Musa. Iku nggih ngoten kenek lepra. Ipine dilenge kumpan. Awake niki mun nggih set tok. Saking kebeke set ning ngene luka iku sampe mencelat-mencelat setene. Dan niku nggih alhamdulillah. Terus takoni Mbah Ibrahim Al-Khawas, sampean wis koyok ngene ku alhamdulillah, alhamdulillah. Sing sampean syukur ya apa? Alhamdulillah. Sing dicoba Allah ku awakku, dudu imanku. Oh, nek wis sampean ku cedhek mek Gusti Allah. Kene apa sampean ku gak ndonga Gusti Allah, penyakit sampean kesane waras. Nek njaluk sampean ku cedhek ning Gusti Allah, njaluk mesti dituruti mek Gusti Allah. Ibrahim Al-Khawas lorone di lenge kumbang, lorone di pangan set. Iku isih luweh mayar, luweh enteng katimbang lorone atimu dilarani ambek nafsu pengen terima. Aku jenenge wong wis pasrah karo Gusti Allah. Muh awake kaya apa wis pasrah iki tafwid. At-tafwid iki para bapak nek dimaknani nggih arido bi qodoillah. Arido bi hukmillah. Rela apa yang menjadi hukum. Oh Bapak, tapi nggih latihane Masya Allah latihane. Sampai dumugi derajat niki latihane nggih berat. Syekh Syiri Asikti. Gurune Syekh Junet Syiri Asikti. Niki para Bapak wiridan dangu teng penyemangat. Nggih, dikir wengi ingkang suwe. Nggih. Dikir wengi ingkang suwe. Kuduangu saking dangune silo niku sampai kaku sukunin Mereka suku nekaku drojor. Drojor mulon. Langsung ono hatif teko. Eh, Siri. Apa muniku caramu? Neng ngarepe ratu sing aku. Apa kaya ngene ku caramu neng ngarepe ratu sing aku? Masyaallah. Blojer iku diluk tok langsung ditegur. Nggih. Dawe Sejunet bar oleh teguran niku Sesir Asikti selama hidup sampai seto gak tau blojerno sikil. Apa dikasih blojer buat sikil? Nun babar. Ngene pun kula terang. Ing jenenge Abu Ali At-Taqqub. Abu Ali At-Taqqub niku gadah murid Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abu Ali At-Taqqub niki mboten ati sendet. Betul hati sendek. Gembutan hati lemean bantal. Wonten pasamuan kumpulan pas ibadah bareng-bareng. Berbapak dan istima kumpul. Dan ini Abdul Qasim Al-Qusyairi muridiku sakno. Gurune ku ora sendinan, gak lemean. Itu akhirnya dipendetakan bantal. Ini bantalnya mboten ditutupi sajadah, mboten disukani urung. Akhirnya Abu Ali At-Taqqub ini nggih menggeser dituki bantal ben kanggo senden niku lho malah menggeser. Rumangsane Abu Qasim Al-Qusyairi gak kresong gawe ku mbok menawa kan ora lemehe batale. Kan ora lemehe sajadah, kan ora lemehe kain. Ternyata penyedak tau kerso senden, gak tau kerso lemean selama hidup. Loh, koyo ngoten ya matian. Awake dhewe kapan gak empuk ngono? Bantale mesti dobel loro sik kanggo guling barang. Masyaallah. Terus bapak nek wis sampai tekan ahli hakikat niki mun wusul tengene Gusti Allah, mun memandang Allah mun koyok ngoten niku. Mun memandang Allah. Dadi peringatan niku langsung, peringatan niku langsung. Nggih. Imam Surawardi niku nggih masyaallah. Kapane wiridan kok ngantuk wiridan ngantuk. Niku sikile niku digepuk ya mbek penjalin. Dadi saben wiridan iku nggawa penjalin sak muting. Nek ngantuk digepuk sikile. Nggih. Nate pas wiridan dalu lali gak nggawa penjalin. Ngantuk ngono. Syukuri digeduk-geduk nang tembok. Ketuk-ketuk tembok, cek mboten ngantuk. Kalau bapak ra, soalé ya wae dhewe. Kapan turu angel ngono golek pil nggih obat tidur. Dan iki kula njenengan ngaji kersane sumerep akhlaki wong sing bagus-bagus, wong sing saleh-saleh. Ya mungkin dengan cerita-cerita seperti ini kita niku ketulangan. Masa buten kata. Sepenting kan nyambung. Nyambung. Pokok nyambung menyala. Nyambung ini kan buten kudu gede. Buten kudu podo. Listrik itu sing dhuwur itu sing bebas itu gede pas adriji. Tapi semua buniki buten sadriji. Sadriji ngobong. Nyambung. Nyambung cili kata mbokku. Nggih nyatane nggih muruk mergo nyambung. Nggih. Semanten iki kula njenengan. Nggih. Citane wali-wali. Nah, para bapak Jadi sembarang ojo gandulan amal, gandulono rahmati Allah, gandulono fadli Gusti Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'ut. Tapi ki fadli Allah, rahmati Allah, bunga be fadli Allah, rahmati Allah, bunga be fadli ku luwih bagus kandibang opo sing dikumpulno wong, kandibang kekayaan-kekayaan dunia niki. Bapak fadol enten setunggal hikayah sing cerita Kanjeng Nabi cerita no wong gandulan amal, cerita no wong gandulan amal niki ceritane sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir bin Abdillah niku cerita ditane ngeten. Suatu hari Kanjeng Nabi rawuh neng kumpulane para sahabat. Sahabat ku pinuju ngumpul, Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh. Barang rawuh Kanjeng Nabi ku dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi lagi wae tas metu ka omahku kekasihku Jibril, lagi wae metu komahku. Jibril pun dayoh tengkanya Nabi. Jibril dawuh ngene neng aku, ya Muhammad, walladhi ba'atsaka bilhaq, innallaha inna lillahi abdan min ibadihi abadallaha khamsa mi'afi amin ala roksi jabalin. Tak terusin. Kalau ceritanya bahasa Jawa mawon. Muhammad, demi zat sing utus panjenengan dengan hak, Gusti Allah niku gadah kawula. Kawulane Allah niku ibadah kuswene 500 tahun. Tapi ibadah niku teng gunung, gunung niku ambane 30 dirok, dawane 30 dirok, dhuwure 30 dirok, sak dirok sementen lho Pak. Pucuke driji teko sikut niku kira-kira 20 senti, meter, 20 senti, ping 30. Berarti 18 meter. Ombone gunung 18 meter, dawane gunung 18 meter, dhuwure gunung 18 meter. Di ujur sangkar. Ibadah tengeriku ya Rasulullah suweni 500 tahun. Mboten nate maksiat. Ambek Gusti Allah diparingi enten sumber air gedine namung sak driji. Tapi lancar. Banyune niki tawar. Saking lancare sampai dadeno air terjun. Saking lancare banyu sing sumbere namung sak driji niku sampai dadi air terjun. Kanan kiri sumber niku ditumbuhi pepohonan delima. Kaulane Allah sing ibadah teng riku niku tiyang setunggal niku. Kapane sore niku ambil air wudu adus-adus teng sumber air. Terus metik drima setunggal. Drima dipetik didahar pun terus dalu niku ibadah sampai esok. Esok ibadah sampai sore. Nek mun sore nembe wudhu, nembe adus, mendhet drima setunggal. Jadi trimo sitok niku kanggo sedina suwene. Ibadah. Suwene 500 tahun ya Rasulullah. Deweke niki ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, nek pancen ajal kula pun tutuk Gusti, kula nyuwun panjenengan jabut nyawa kula wektu sujud. Wektu sujud. Akhirnya ya Rasulullah dijabahi Gusti Allah. Bareng ibadah wis 500 tahun, ajale wis entek dipundhut Gusti Allah dalam keadaan sujud. Ya Rasulullah, kula niki ngertos dengan ilmune Allah sing diparingaken teng kula. Benjing teng dina kiamat yang sing ibadah 500 tahun mboten ate dosa niki bijingku ditimbali nek Gusti Allah. Barang ditimbali Gusti Allah perintah malaikat. Hei malaikat, kawulaiku lebokno swarga bi rahmati. Sebab rahmatku. Lah kok moniku jawab, mboten Gusti bi amali. Sebab amal kula. Malaikat, kawulaku iki lebokno swarga bi rahmati. Dibantah maneh. Mboten Gusti bi amali. Berarti nggih, Pak. Mboten gandulan rahmati Allah, tapi gandulane amal. Masyaallah. Ikhlas niku teng mriki, Pak. Ikhlas niku teng mriki. Akhirnya Gusti Allah dawuh Jibril, wis saiki kenikmatanku timbangan ambek ibadah wong iki suwene 500 tahun timbangan. Barang ditimbang para bapak, masya Allah, Gusti, mohon mboten amput-amput Gusti. Ya apa? Kenikmatan jenengan teng mripat tok niku lho. Niki kalau timbang kali amale 500 tahun mboten ati dosa. Niki si gede rahmat jenengan kenikmatan jenengan sing teng mripat tok. Dereng kuping, dereng irung, dereng cangkem, dereng tangan. Dereng. Niku sik mripat tok, niku sik kakian nikmat jenengan dibanding kali badah niki. Wis nek ngono seret teng kono ning neraka. Disweret. Lho kok celuk-celuk, ya Rabbi, na'am bi rahmatika, ya Rabbi. Bi rahmatika, ya Rabbi. Wis berene meneh, re meneh, takoni. Biyen kowe iku gak ana. Akhire dadi ana, aku sing wujudno. Iku apa bi kuwatika, wa haulika, apa bi rahmati? Asalnya awakmu gak ono dadi ono iku lho. Iku apa nganggo kekuatanmu, nganggo dayamu, apa nganggo rahmatku? Bi rahmati kaya Robi, rahmat panjenengan. Awakmu kuat ibadah suwene 500 tahun. Iku dengan kekuatanmu, dayamu, apa dengan rahmatku? Rahmat pengen Gusti. Neng kono ono jenenge sumberan air sing tawar pada di tengah-tengah gelombang air yang asin. Iku sing ngetok niku apa dayamu, apa saka rahmatku? Rahmat dengan Gusti. Ning kono tukul wedlimo sing mbok pangan gak tau telat. Iku wong dayamu, kekuatanmu apa rahmatku? Rahmat dengan Gusti. Sampai awak bisa mati dalam keadaan sujud iku bikuatika apa birahmati? Rahmat pengen Gusti. Kowe ngakoni, nggih. Wis Jibril, aja dilebokno neraka. Lebokno swarga sebab wis ngakoni ra. Permoten malaikat Jibril ya Muhammad. Kulul asya birahmatillah ya Muhammad. Segala sesuatu itu dengan rahmat Allah. Nggih. Mane Bu Bapak, nggih, masuk amal kaya apa? Ojo sampai ngedukno amal. Yo apa amal iku pengen swarga, ibarate wong syariat. Apa amal iku pengen wusul, ibarate wong tariqah. Apa amal iku pengen dadi kawula sing bener, ibarate wong hakikat. Ojo pisan-pisan jaga noa amal, jaga no fadl lan rahmat pi Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minar fitani. Rabbi fanfa'na Ba'na bi barakatim wa dina husna bi khurmatihim ba'amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi barakatihim badina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.